cinta yang terindah, cinta yang termegah adalah cinta yang tulus dari hati yang terdalam. Sebuah kata hati, sebuah kata cinta yang akan terucap dalam sebuah bisikan nyata. Keagungan cintamu memberikan cahayamu selama cinta ada. Cinta yang terindah, cinta yang termegah adalah cinta yang tulus dari hati yang terdalam. Kata hati, sebuah kata cinta yang akan terucap dalam sebuah bisikan nyata. Oh.